Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib beserta sepukung raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang dosa besar yang ada di telata di hati. Selanjutnya adalah ujub. Dan berkenaan dengan ini berkenaan dengan ini ada firman Allah Taala, "Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun." Dan orang-orang yang mereka merasa takut dengan siksaan Rabb-nya. Dan orang yang ujub dengan amalnya, amal solehnya dan amal ibadahnya tentu tidak merasa, tidak memiliki sifat ini, yaitu merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang ujub dengan amalnya, dia merasa bahasanya dia adalah ahlul jannah, dan atau bahkan memastikan bahasanya dirinya adalah orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang seharusnya masuk surga dan seterusnya. Maka kebalikan dari ujub adalah min adzabi rabbihim musyfiqun, merasa takut, merasa khawatir mendapatkan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya ini adalah di antara sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan di surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai 27. Innal insana khuliqa halua, sesungguhnya manusia itu tercipta dalam keadaan aneh. Dia berkeluh kesah sekaligus pelit. Kapan berkeluh kesah? Idza masau syarru jazua, jika mendapatkan musibah maka isi hidupnya hanya keluh kesah, isi ucapannya keluh kesah, isi medsosnya, Facebooknya juga cuma keluh kesah. Kapan? Idza masau syarru, jika mendapatkan musibah, mendapatkan derita, maka semua orang diceritain penderitaannya. Padahal baru belum kenal, baru ketemu sekali sudah langsung cerita, saya lagi susah begini begini begini. Wa idza masal khairu manua, dan jika dia mendapatkan kebaikan maka dia pelit, tidak mau berbagi kepada yang lain kecuali sekedar berbagi foto saja. Maka ketika dia makan enak ya dibagikan cuma fotonya, ini bukan makanannya. Ketika kemudian berada di tempat yang indah ya, yang dibagikan bukan boncengan yang ngajak ya, namun yang dibagikan lu tempat yang indah, saya sudah sampai sini ya. Maka yang dibagikan bukan kenikmatannya ya, sekedar kenang-kenangannya saja ya, dibagikan untuk mingin-mingini yang lain ya. Maka itulah karakter manusia ya. Karakter manusia dapat nikmat isinya keluh kesah, dapat susah isinya keluh kesah, dapat nikmat ya, tidak mau berbagi ya, kecuali fotonya di zaman ini ya. Illal musallin, kecuali orang yang betul-betul sholat, betul-betul menghayati sholatnya, memaknai sholat yang dia kerjakan. Alladzina hum ala sholatihim daimun, dia adalah orang yang daim, terus-menerus mengerjakan sholat. Yang dimaksud dengan terus-menerus di sini adalah kebalikan dari bolong-bolong. Maka dia bukanlah orang yang sholatnya bolong-bolong, namun orang yang kontinu mengerjakan sholat. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang di hartanya terdapat kewajiban yang jelas. Lisa'ili wal mahrum, bagi para pengemis, wal mahrum dan orang miskin. Walladzina yusaddiquna bi yaumiddin, dan orang-orang yang percaya dengan hari pembalasan. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang merasa takut dengan siksaan Rabb-nya. Fahum, maka mereka orang yang beriman, wajiluna, merasa takut dengan siksa Allah. tidak merasa menjamin dirinya aman dari siksa Allah. Mereka pun tidaklah mencukupkan diri dengan mengucapkan kami muslim, kami telah melakukan sejumlah amal saleh. Fahiya takina, kok kayak berkurang kualitas suaranya. Fahiya takina, maka amal itu melindungi kami dari siksa Allah. Bahkan di antara sifat mereka adalah mereka tidak mengandalkan amalnya, namun mereka merasa takut dengan siksa Allah. Demikian juga mereka ila janibi tam'ihim, di samping mereka berharap dengan kasih sayang Allah, mereka adalah orang yang terus-menerus merasa takut dengan siksa Allah Jalla wa'ala. Maka orang yang beriman menggabungkan dua hal, yaitu al-khawf wa-roja, merasa takut dengan siksa Allah dan berharap kasih sayang Allah. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yaitu al-mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw, dan orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan hati mereka khawatir, annahum ila rabbihim raji'un, sungguh mereka adalah orang-orang yang akan kembali kepada Tuhannya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah mereka yang dimaksudkan dalam surat Al-Mu'minun 60 adalah orang yang minum khamar, orang yang mencuri?" Maka Nabi mengatakan, "La ya binta Siddiq, bukan wahai binta Siddiq, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, mereka khawatir amalnya tidak diterima. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang bersegera dan terdepan dalam kebaikan. Dan rakyat yang lain akan tetapi dia adalah orang yang rajin sholat, puasa dan bersedekah, dan dia merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka meskipun rajin, mereka tidak merasa aman dari azab Allah." Itulah yang dimaksudkan di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Maka mereka khawatir dengan hadal mauqif, tempat ini di mana hadal mauqif, tempat mereka berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, yaitu di padang mahsyar. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan kebinasaan itu ada pada dua hal, yaitu al-qunut, putus asa, wal-ujub, dan bangga. Penjelasannya tidaklah diragukan bahasanya azab atau kebinasaan memiliki banyak sebab. Akan tetapi dua hal ini adalah keduanya adalah asyaddu sifatil musabbibah, adalah dua faktor yang paling luar biasa menyebabkan kebinasaan. Yang pertama adalah kunut. Ini maksud dengan kunut adalah aliasu, putus asa. Dan yang dimaksud dengan putus asa adalah putus asa dari kasih sayang Allah Ta'ala. Maka ada orang yang telah melakukan berbagai macam perbuatan yang jelek, lantas dia mengira bahasanya Allah tidak akan mengampuninya setelah demikian besar dosanya. Mungkin adalah pikiran yang salah, karena tidaklah sepatutnya seorang manusia atau bahkan seorang muslim, betapa balaghat, betapa luar biasanya dosanya dan betapa besar dosanya, tidak selayaknya dia putus asa dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Dan sebalik, dan demikian juga tidaklah sepatutnya bagi yang lain, bagi yang lain janganlah memvonis si pelaku maksiat tersebut bahasanya dia adalah orang yang tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah atau tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Ya Allah Jalla wa'ala berfirman, "Qul ya ibadi," katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri dia sendiri. Terjemah bebasnya, orang-orang yang hobi bermaksiat. La taqnatu, wahai orang-orang yang hobi bermaksiat, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni semua dosa, yaitu jika pelakunya bertobat. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk bersegera bertobat kepada Allah Ta'ala, berharap ampunannya dan tidak putus asa dengan kasih sayangnya subhanahu. Sebagaimana tidak sepatutnya seorang itu mengalami ujub dengan amalnya. Bentuknya dia meyakini kalau dia telah melakukan, menunaikan ketaatan yang menjadi kewajibannya, amal sholat yang menjadi kewajibannya, sikap yang benar. Wajib atas seorang muslim untuk menganggap dirinya muqasir, tidak sempurna, dan taklah dia tidak merasa aman dari adab Allah. Dan yang terbaik adalah menggabungkan dua karakter atau dua keadaan sekaligus, yaitu mengharap kasih sayang Allah dan takut dengan siksa Allah. Ayat artinya menjadi kewajibannya untuk menggabungkan antara rasa takut dan berharap. Maka tidak hanya berharap saja, sebagaimana keadaan Murji'ah yang mengatakan bahasanya amal badan tidak ada hubungannya dengan iman. Karena Murji'ah punya anggapan asalkan seorang itu tidak beriman, maka maksiat apapun yang dia lakukan tidak membahayakannya. Karena sebagaimana tidaklah sepatutnya seorang itu putus asa dengan kasih sayang Allah disebabkan dosa-dosanya, maka dia berkeyakinan kalau dia telah binasa, sebagaimana keadaan Khawarij yang mengatakan siapa yang melakukan dosa besar maka dia keluar dari Islam. Maka adalah seorang muslim menjauhi dua jalan yang rusak ini. Adalah dia berjalan sebagaimana jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menggabungkan di antara rasa takut dengan rasa harap. Maka mereka Ahlus Sunnah merasa takut dengan khawatir melakukan dosa, khawatir mendapatkan kejelekan min karena dosa yang mereka lakukan, dan berharap kasih sayang Allah. Dan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah jalan para rasul. Fahum, maka mereka tidaklah merasa takut dengan ketakutan yang berlebihan sehingga membuat mereka putus asa dari kasih sayang Allah. Dan tidak pula kemudian berharap yang harapan itu menyebabkan mereka merasa aman dari azab Allah Jalla wa'ala. Sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan masalah ujub, apa beda ujub dengan sombong? Tentang kemudian apa itu ujub, seorang ulama pakar bahasa Arab Abu Hilal Al-Askari mengatakan innal ujuba bisyai', ya ujub itu maknanya syiddatus sururi bihi, terlalu gembira dengan sesuatu, hatta la yu'adilahu syai'un 'inda sahibi, sampai-sampai sesuatu itu menjadi segalanya ya baginya, tidak ada yang menyetarainya, menyamainya. Ya falaysa al-ujub min al-kibri fi syai', maka kata beliau ujub itu bukanlah sombong sedikit pun. Qala Ali bin Isa al-ujubu aqtun nafsi ala fadilatin laha. Yang bagi ayat ta'ajjabu minha walaysa hiya laha. Ya ujub adalah keyakinan diri ala fadilatin laha, kalau dia memiliki satu kelebihan yang bagi dan sepatutnya dia itu mengagumi kelebihan tersebut, namun tidak meyakininya itu ada pada dirinya. Dia kagum dengan orang yang cerdas, orang yang pintar, dia menjadi pengagumnya. Ya, maka itu tidak apa-apa. Namun ketika dia menganggap dirinya adalah orang yang paling pintar atau yang pintar, nah itu namanya ujub. Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan beda antara ujub dengan kibar, dengan sombong. Kata beliau di kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau katakan bahasanya yang namanya sombong itu tidak lepas dari dua hal, mutakabbawan alaihi dan mutakabbawan bihi. Ada orang yang disombongi dan ada objeknya, ada lawannya. Ada orang yang dia sombong di hadapannya dan ada sebab kesombongan. Maka tidak ada sombong kecuali diiringi dengan dua hal. Ada sebab dan alasan untuk sombong. Karena saya kaya raya, karena saya cerdas, saya pintar, karena saya rajin rajin sholat dan sebagainya, dia sombongkan sholatnya. Kemudian ada sasarannya. Ada sasarannya, orang yang dia itu merasa sombong di hadapannya. Maka yang namanya sombong itu harus mutaati, harus ada objeknya. Dia tidak kemudian lazim cuma untuk konsumsi pribadi, tidak, harus ada orang yang jadi sasaran kesombongan. Wabihi, dan dengan dua unsur ini, yanfasilul kibru anil ujubi, maka sombong itu beda dengan ujub. Fa'inal ujuba la yastada'i ghairal mu'jibi, karena dalam ujub itu tidak menghauskan kecuali ujub itu sendiri, adanya orang yang ujub. Dia tidak mesti haus, tidak menghauskan ada mitranya. Dia cuma sendirian dan duduk mojok di kamar, kemudian dia sombong, dia ujub. Dia tidak ngapa-ngapain, dia cuma kemudian termenung sendiri dan dia ujub dengan amalnya. Atau kemudian dia cuma berkaca di depan cermin, kemudian dia ujub dengan gantengnya. Usah ini ganteng. Wah, ini saya ganteng. Dia ujub dengan gantengnya, dia ujub dengan cantiknya. Dia sendirian. Sendirian, tidak ada kemudian orang yang kemudian dia berbangga-bangga di depannya. Maka kalau ujub itu tidak mengharuskan ghairal mu'jib, kecuali adanya orang yang ujub, maka dia konsumsi pribadi, kemudian dia fi'il lazim, tidak muta'ati. Bahasa nahwunya demikian. Balau lam yukhlaq al insan ila wahdahu, seandainya kita bayangkan ada orang yang di dunia ini cuma hidup sendirian, tidak ada siapa-siapa, cuma dia sendirian. Yutusuwira ayakuna mujiban, maka bisa kita bayangkan dia bisa saja dia wujud, padahal dunia cuma milik dia sendiri, tidak ada orang lain, semuanya mati kecuali tinggal dia. Mungkinkah dia ujub? Mungkin. Mungkinkah dia sombong? Tidak mungkin. Soalnya semuanya mati semua, tinggal dia ijen. Betul-betul dunia itu milik dia sendirian. Mungkinkah dia sombong? Tidak bisa. Mau sombong sama siapa? Tidak ada kemudian mitranya. Mungkinkah dia ujub? Mungkin. Tusuwira ayakuna mu'jiban. Walai tasawwar ayyakuna mutakabbiran illa ayyakuna ma'a ghairihi. Tidak bisa orang itu sombong kecuali ada yang disombongi. Harus ada orang yang disombongi. Kemudian mirip dengan ujub itu ada kosakata yang lain, yaitu taihun. Tai itu ya juga mirip ujub. Ya, apa beda taihun dengan ujub? Bedanya al-mu'jibu yusaddiqu nafsahu fima yadhunnu biha wahman. Yang namanya ujub adalah seorang itu meyakini dirinya, dia percaya pada dirinya, fima yadhunnu bihi wahman, dengan apa yang dia kira, dan itu padahal salah sangka. Dia ujub dengan pintarnya, dia dia mengira bahwa dia adalah orang yang sangat top pinternya. Realitanya dia orang yang top, enggak, banyak yang lebih pintar. Bima yatunu biha wahman. Jadi berangkat dari salah anggapan, dia mengira yang kaya, dia lah mengira bahwa dia yang paling pintar, yang paling ganteng, yang paling cantik, dan seterusnya. Dari situ kemudian tumbuh wujud. Wata'ihu isadikuha kata'an. Sedangkan ta'ih itu adalah orang yang mempercayai dirinya, ya, mempercayai dirinya, ya, dalam apa yang dia kira kata'an dengan memastikan. Atau maaf berarti wahman itu dia tidak memastikan. Jangan-jangan saya adalah orang yang paling pintar, yang paling ganteng, dan seterusnya. Kalau ini ta'ih, dia kata'an, dia memastikannya. Dia memastikannya kalau dia adalah orang yang paling top, dia adalah orang yang paling hebat, paling undang, paling pintar. Yusaddiquhu kata'an. Kalau tadi, yusaddiqu nafsahu fima yadunnu biha wahman. Ya, kemudian yang mirip dengan ujub, satu sifat yang tercela yang lain adalah idlal, merasa berjasa kepada Allah. Tepatnya idlal itu sifat yang lebih dari sekedar ujub. Ujub plus yaitu seorang itu ujub dengan amalnya atau dengan ilmunya. Fayara lantas dia beranggapan bahasanya dia memiliki derajat yang mulia di sisi Allah. Qad istahaqqa, sehingga dia merasa berhak. Merasa berhak untuk mendapatkan balasan dan ganjaran atas perbuatannya. Jadi ada merasa. Kalau saya dapat ganjaran, ya memang pantasnya saya dapat ganjaran. Ya memang seharusnya saya ya diberi pahala. Ya maka dia merasa kalau dirinya ya berhak untuk mendapatkan pahala. Itu idlal. Fa'inna roja'al ma'firam wal-khawfi lam yakun idlalan. Maka jika seorang itu berharap ampunan namun plus khauf, maka dia akan bersih dari idlal. Jika dikasih plus khauf, maka dia akan bersih dari idlal. Wa in zayyala al khaufu, namun jika khaufnya hilang, jika khaufnya hilang, dia cuma roja tanpa khauf, fa huwa idlalun. Maka itulah idlal. Itulah idlal. Merasa berjasa sehingga berhak. Ya memang ini hak begitu. Karena dia merasa berhak, artinya ketika dia mendapatkan pahala, dia ketika dia mendapatkan balasan, dia tidak merasa itu dibaiki. Merasa itu Allah berbuat baik kepadanya, enggak. Allah kemudian memberikan anugerah dengan ganjaran itu adalah anugerah Allah. Dia tidak merasa itu ganjaran itu sebagai sebuah anugerah. Namun ya memang saya seharusnya dapat itu. Maka kemudian misalnya idlal, misalnya anak merasa idlal kepada orang tuanya, merasa idlal terhadap orang tuanya, maka dia ketika kemudian dia membantu ini dan itu, nolong ini dan itu, kemudian orang tuanya ngasih kemudian apresiasi, dia menilai apresiasi itu bukan satu kebaikan, satu budi, sehingga dia tidak merasa berhutang budi. Ya, tidak ada perasaan-perasaan berhutang budi. Orang idlal itu tidak merasa berhutang budi. Namun ya, itu setimpal. Itu pun saya begini kemudian dapat itu setimpal. Nih, itu idlal. Yang tadi kemudian diberi gambaran, idlal itu adalah orang itu berharap ampunan namun tanpa khauf, tanpa merasa tanpa diiring dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke kitab kematan. Kemudian dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang yang disebut-sebut di dekat Nabi. Fa'athna alihi rajulun khairan. Maka ada orang yang memuji-mujinya. Asna khairan, terjemahnya memuji-muji. Ada seorang rajulun yang memuji-mujinya. Dan orangnya ada di situ. Yang memuji dan yang dipuji ada di situ. Maka Nabi mengatakan, celaka engkau. Engkau menebas leher kawan. Tapi ulang kata kalimat tersebut, miran bulat balik. Wayhaka qata'ta unuqa sahibika, wayhaka qata'ta unuqa sahibika, dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan, ingkana ahadukum madihan, jika anda mau memuji, lama halata, tidak boleh tidak, dia harus memuji. Maka pujilah dengan cara yang baik. Fal yakun, maka pujilah dengan redaksi, mengikuti redaksi sebagai berikut. Ahsibuhu kada wa kada, aku kira, aku sangka kawanku itu si fulan, si A itu demikian dan demikian. Silakan katakan demikian, aku sangka, aku kira. Ingkana ya'anu kadalik, jika dia mengira bahasanya memang kawannya itu seperti itu, maka kalimat pujian yang Nabi ajarkan, aku mengira dan menyangka fulan itu demikian dan demikian. Lanjutnya, wahasibuhu alallah, yang tahu pasti hal tersebut adalah Allah. Wala uzaki alallah ahada, dan aku tidaklah mau memastikan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, di dalam hadis ini di antara sebab wujub adalah mendapatkan pujian. Inama pada saat seorang itu memuji orang lain di hadapannya, maka ini mensyani memiliki sifat ini ayat jalan menjadikan orang dipuji bahasa besar dalam dirinya dan wujub dengan amalnya. Oleh karena itu yukrahu dzalika, itu dimakruhkan. Adapun sanjungan kepada seseorang dalam keadaan orangnya tidak ada, fi hali ghiyabi, maka itu termasuk dalam bab adzikrul hasan. Adzikrul hasan, disebut-sebut orang lain dengan sebutan yang baik. Amatsana ada bikhilafi ma idza kana shakhsu, lain hanya jika orang yang dipuji ada, maka ini tidak boleh. Karena ini akan jadi sebab wujudnya seorang dengan dirinya. Oleh karena itu Nabi mengingkari orang ini yang memuji orang lain. Nabi ingkari dengan Nabi katakan, "Wahai hak, kotak tak engkau memutus, kau menebas leher kawanmu." Artinya engkau membinasakannya dengan pujianmu kepadanya. Artinya Nabi SAW tidak menyukai perilaku semacam ini. Dan sungguh Nabi SAW tidak menyukai perilaku semacam ini. Oleh karena itu ketika ada orang yang mengatakan anta sayyiduna, maka Nabi mengatakan as-sayyid Allah, yang betul-betul sayyid adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika para sahabat mengatakan afdaluna fadlan wa a'dhamuna taulan, Nabi adalah orang yang paling mulia di antara kita, wa a'dhamuna taulan, orang yang paling besar jasanya. Maka Nabi menegur para sahabat dengan mengatakan kulu bi kaulikum, katakanlah kalimat yang biasa kamu ucapkan. Auba atau kaulikum atau sebagian kalimat yang biasa kalian ucapkan, dan janganlah kalian mau dijadikan kendaraan oleh setan. Jadikan tunggangan oleh setan. Lihat, ya, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya, dipuji seseorang di hadapannya. Ya, pada saat orangnya hadir atau di hadapannya, maka bagaimana dengan orang yang levelnya di bawah Rasulullah? Maka manusia itu lemah. Karena jika dia dipuji di hadapannya, maka ini menjadi sebab masuknya ujub dalam dirinya. Wabitali pada gelirannya, maka itu akan tercermin. In akasa itu tercermin. Ketika dia ujub, maka itu akan tercermin pada kelakuannya. Oleh karena itu terdapat dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menabur aturab debu di wajah orang-orang yang suka memuji. Waghalibu man yaf'alu dhalika, dan mayoritas orang yang suka memuji di hadapan orang yang dipuji adalah orang-orang munafik, mutamallikuna, yaitu orang-orang yang cari muka. Mutamallik itu orang yang cari muka. Walihada, oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, jika orang munafik datang padamu, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah sungguh utusan Allah. Summa qala jalla azza wa jalla, wallahu ya'lam, dan Allah tahu sehingga engkau adalah utusannya. Dan Allah bersaksi bahasanya orang munafik itu bohong. Kemudian Allah katakan mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng, ay sutrah tameng, atau penghalang. Lantas mereka menghalang manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa jelek apa yang mereka lakukan. Hada, maka ini adalah sifat orang munafik, sifat orang yang suka cari muka. Maka waspada mereka. Ada musamah, jangan bolehkan mereka tamak di laut dalam perilaku yang terlarang ini. Hada min janib, ini di satu sisi. Di sisi yang lain, ketika seorang itu memuji orang lain, fa innahu yakunu qad zakahu 'ala Allah, maka itu namanya dia memuji orang tersebut di hadapan Allah. Dan Allah la ya'lamu min halihi ma la ya'lamu ahad. Allah mengetahui keadaan seseorang yang tidak diketahui oleh orang lain. Allah tahu keadaan hatinya, Allah kelakuannya ketika sepi sendiri. Maka tidak ada yang mengetahui batin manusia kecuali Allah Azza wa Jalla. Waman, dan siapakah yang mengetahui hakikat ketulusan amal manusia dari sisi itu adalah muncul karena mengharap wajah Allah, atau sebaliknya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dari sisi diterima ataukah tidak. Oleh karena itu, maka ketika kita memuji saksi seseorang, maka berarti kita mentazkiyah dia di hadapan Allah. Faidakan ala muhalata, maka jika tidak boleh tidak memuji dan menyanjung, sepatutnya ketika orangnya tidak ada. Faiqwal antas disampaikan ahsibu kadhalik wallah ahsibu. Dia adalah karena Allah yang memperhitungkan amalnya dan mengetahui amalnya, mengetahui niat dan maksudnya. Inilah ada bersama Allah. Tidak sepatutnya memuji seseorang di hadapan Allah. Apalagi orang itu adalah diri sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian puji diri kalian sendiri. Kalian anggap bahasanya kalian telah hebat, kalian telah bertakwa, telah soleh dan seterusnya. Walhasil, kesimpulannya yang bisa kita pahami dari hadis ini adalah larangan berlebihan dalam memuji orang lain, karena tidaklah ada jaminan aman masuknya ujub pada dirinya, dan dia berkeyakinan kalau dia berhak mendapatkan hal tersebut. Yang ini yu'adilah menyebabkan dia menelantarkan amal dan tidak peduli, tidak punya perhatian terhadap ketaatan karena mengandalkan ilama usibu bihi label yang ada pada dirinya. Namun yang tepat tentang hukum memuji orang di hadapannya adalah dirinci. Adalah dirinci sebagaimana perkataan An-Nawawi di judul bab Riyadhus Shalihin. bahasanya memuji seseorang di hadapannya itu boleh manakala kita yakin dia tidaklah tidak dikhawatirkan ujub ketika mendapatkan pujian. Dia adalah seorang yang faham betul dirinya. Ya, faham betul tentang dirinya. Maka ketika kita yakin orangnya adalah demikian, maka boleh memuji di hadapannya. Demikian juga yang kedua, memuji di hadapan orangnya itu tidak boleh. Maka memuji di hadapan orangnya itu tidak boleh dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika dikhawatirkan dia ujub. Dikhawatirkan dia ujub, bangga dengan perbuatannya. Yang kedua, manakala pujian tersebut berlebihan sehingga mengandung unsur dusta, bohong. Unsur dusta dan bohong karena berlebihan. Ya, ada pun jika dia puji seseorang dan dia yakin orang ini tidak akan terkecoh dengan dirinya, dan dia puji wajah tanpa hiperbol, tanpa terlebihan, maka hukumnya boleh. Kemudian dia ke Imam Ahmad dengan sanad yang jahit dari Al-Haris ibn Muawiyah. Dia mengatakan kepada Umar, sesungguhnya mereka banyak orang itu, mereka menggoda aku alal qasas untuk bercerita, yaitu maksudnya ceramah. Fakal, maka Umar mengatakan, aku khawatir jika engkau tampil cerita atau ceramah, fatatafi alihim fi nafsika, maka engkau merasa lebih tinggi daripada mereka yang kau ceramai. Kau merasa tingginya dalam dirimu. Suma takusuh, kemudian engkau cerita dan ceramah, kemudian kau merasa tinggi lagi. Hatta yukhayyala ilaika, sampai engkau punya khayalan dan imajinasi. Anaka fawqohum, bahasa yang engkau di atas semua mereka. Fi manzilati thuroya, sebagaimana kedudukan thuroya, bintang kejora. Fayadauka Allahu azza wa jalla, lantas dampaknya Allah akan meletakkanmu di bawah telapak kaki mereka pada hari kiamat. Biqadri dhalika, seukur hal itu. Dijadikan Imam Ahmad, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, salahnya jayyid. Ya, maka ada yang namanya al-qasas, ada yang namanya al-qasas, tukang cerita. Yang terjemah letter lock-nya adalah tukang cerita. Terjemah bebasnya namanya, di tempat kita namanya mubalir, namanya penceramah. Karena orang yang bicara di podium atau di meja, di kursi mengajar, di masjid atau yang lain, atau kemudian dia naik mimbar, itu ada dua kemungkinan. Boleh jadi dia alim. Dia adalah alim. Kemudian yang kedua, dia bukan alim. Dia pandai, orang yang pandai merangkai kata dan orator yang punya, kemudian banyak orang yang mendengarkan ceramahnya kemudian terkagum-kagum. Nah, itu namanya al-qasas. Bahasa kita namanya mubalig, kemudian penceramah. Dan mubalig dan penceramah itu disebut al-qasas karena rata-rata hobinya, materinya cerita. Materinya itu dongeng. Materinya dongeng, enggak ilmu. Enggak kemudian merinci masalah ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kemudian tidak merinci, tidak bicara ilmu, tidak bicara ilmu. Yang kemudian berjadi merinci satu permasalahan, mengkaji satu pembahasan, dalilnya begini, ayat Al-Qurannya bilang demikian, kemudian hadisnya bilang demikian, akwal salaf demikian, akwal a'immatul madahib ini demikian. Namun dia karena gitu, kalau pembahasan ilmu itu bikin ngantuk, nah ini bikin ngantuk. Publik tidak suka. Nah, yang nggak bikin ngantuk, aku yon sama cerita-cerita ngalor itu ya, tentang dirinya, tentang masa lalunya, tentang masa dia sebelum tobat. Nah, pokoknya cuma cerita. Ya. Masa kemudian belingnya, itu yang pokok akan masa dia kafirnya karena dia mualaf, cerita. Maksudnya cerita. Kemudian karena dia maka disebut dengan sebutan al-qasas. Disebut dengan sebutan al-qasas dan karena dominasi materinya adalah cerita. Nah, al-qasas ini kalau dia adalah orang selektif tidak tercela. Kalau dia orang yang selektif tidak tercela. Ceritanya cerita nyata atau kemudian ceritanya cerita Quran dan Sunnah atau cerita realita maka tidak tercela. Namun kalau kalau dia tahu publik itu sukanya cerita, akhirnya pokoknya semua cerita yang menarik, nah itu dia sampaikan. Pemasal menarik ya, meskipun itu gak jelas status ceritanya karena ngambilnya di kitab Durratun Nasihin atau yang lainnya, pokoknya ceritanya wah gitu. Membuat orang terpana melotot, kemudian ibu-ibu senang atau kemudian bapak-bapak simbah-simbah itu asik. Maka kemudian udah ketika dia tidak selektif nanti jadi tercela. Itu al-qasas. Demikian kita lanjutkan bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan qala syekh hafizallahu taala fiha tadi riwayat yang terdapat peringatan bagi para wa'ad jama' dari wa'id, para du'ad jama' dari da'i. Wa'id itu kurang lebih sama dengan da'i, sama dengan mubalig dalam bahasa kita. Supaya tidak kagum dengan dirinya, tidak kagum dengan pengajiannya dan perkataannya. Karena mereka jika tidak menjauhkan diri dari kekaguman ini, fa inna dzalika, maka hal tersebut ujub min syani, sifatnya akan menyebabkan dia tarafuan, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Maka ada seorang berkata kepada Umar, bahasanya mereka mendorong-dorongku untuk al-qasas. Yang dimaksud dengan qasas di sini adalah al-wa'du, memberikan nasihat dan pengajian. Lantas Umar berkata kepadanya, akhsha alaika an taqusa fatartafi alaihim fi nafsika. Artinya Umar khasya alaihim, mengkhawatirkannya. Fayubatir ila dalika, kemudian dia bersegera memenuhi permintaan pengajian. Lantas dia yaqusa alaihim, memberikan pengajian pada mereka. Wabitali pada gelirilannya muncul di dirinya ijabun binafsi, kagum dengan dirinya. Fayatawafa alihim, lantas bahasa lebih tinggi daripada yang lain. Akhirnya Allah hinakan dia pada kiamat di bawah telapak kaki manusia sebagai balasan untuknya karena karena tawafu, karena merasa lebih tinggi dan sombong. Oleh karena itu diriatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahasanya karena adalah beliau idza takallama, jika berbicara atau ceramah lantas dia perkataannya itu menajubkannya, maka beliau kemudian lantas diam dan menghentikan perkataannya, khawatir ujub menimpa dirinya. Maka menjadi kewajiban para da'i Allah wa'ad dan para mubalig adalah mereka menghadirkan perasaan ini. Dan janganlah menimpa mereka ujub dengan perkataannya, kemudian kaya bahasanya dalam ceramah dan pengajian, disebabkan karena ikbali an-nas alaihim, banyak manusia yang jadi penggemarnya. dan banyaknya orang yang hadir di pengajiannya. Namun jadi kewajibannya untuk komitmen dan berhias dengan ketawaduan, mengakui kekurangan. Wa ayyara anna kalamuhu hadza innama huwa qalil. Dan telah dia berpandangan bahasanya perkataan mereka hadza ini innama huwa qalil, atau perkataan para dai ini adalah cuma sedikit, tidak sampai pada batas semestinya. Dan telah mereka menyadari bahasanya mereka terus menerus lebih bodoh dari lebih banyak bodohnya daripada ilmunya. Watakis, dan yang menjadi sasaran di sini adalah alal mu'ad, para mubalir, para da'i, para khutubah, para khutib, para penceramah, bukan yang lain. Karena mereka para mubalir ini min aktsari nasa, orang yang paling sering urutan jadi sasaran pujian dan sanjungan. Pujian dan sanjungan para penggemarnya. Wa ita, dan pujian berlebihan dari al-mutamalliqin, orang-orang yang suka cari muka. Maka Umar radhiyallahu anhu memberikan nasihat pada orang itu. Umar tidak melarang orang tersebut untuk memberikan pengajian al-qasas dan menyampaikan dan berbagi cerita. Akan tapi Umar berpesan kepadanya untuk tidak kagum dengan diri sendiri disebabkan sanjungan berlebihan dan sanjungan orang pada dirinya. Lantas dia tertimpa ujub jaro adhalika karena hal itu. Suma kemudian dia merasa lebih tinggi daripada orang lain, sehingga hatta yakuna abada, sehingga dia lebih jauh dan lebih tinggi daripada suroya, bintang kejora di sana. Irtifa'an, karena merasa tinggi dalam dirinya. Karena itu akan jadi sebab Allah menghinakannya pada hari kiamat di bawah telapak kaki manusia. Karena terdapat dalam hadis bahwa orang-orang sombong nanti pada hari kiamat itu di padang mahsyar Allah akan bangkitkan dengan seukur semut kecil. Ya, orang-orang yang sombong pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dengan seukur semut kecil. Ini amsal adzar fi suratin nasi, namun rupanya tetap rupa manusia, namun ukurannya ukuran semut. Ya'luhum kullu syai'in minas saghar, maka ini menimpanya semua bentuk kerendahan. Ini kan dia diinjak oleh banyak orang. Dulu ketika di dunia suka nginjak-nginjak orang karena sombongnya, maka nanti di padang mahsyar dia akan jadi sasaran diinjak-injak manusia. Ya, maka kita jumpai di sini tadi beliau katakan Umar tidak melarang ngisi pengajian kepada si Wa'id ini, si Al-Qasas ini, namun mengingatkannya untuk waspada. Maka pengajian itu boleh jadi diisi oleh ahli ilmi, diisi oleh seorang alim, dan boleh jadi diisi oleh al-qasas. Yang nama lainnya adalah al-mu'ad, yang nama lainnya adalah ad-du'ad, yang nama lainnya di tempat kita namanya mubalir. Dan itu sudah ada sejak zaman Umar. Namun yang patut diwaspadai oleh al-qasas, oleh para mubalig yang bukan alim ini, yang patut diwaspadai adalah di samping yang dikatakan oleh Umar, yang tadi disampaikan oleh Umar yaitu waspada terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang lainnya adalah yang tadi kita singgung di sesi awal, yaitu harus selektif, jangan asal menarik. Bukan hanya selektif kisah-kisah yang manfaat. Yang kebangetan di zaman ini Al-Qasas ini ceritanya cerita Naruto. Nah, dan teman-temannya, Kalau dulu kososnya kosos orang soleh, enggak selektifnya, kemudian kisah maudhu, enggak berdasar. Di tempat itu zaman ini kreativitas kosos luar biasa. Maka cerita film itu jadi ada pengajian itu resensi film. Cerita film kan cerita. Resensi film. Ada pengajian kemudian bahas kemudian Naruto dan teman-temannya. Maka ini kosos yang kebangetan, ini sudah kosos kebangetan. Habis itu pun si al-kosos ini berpakaian ala Naruto dan yang lain. Ini al-kosos dan bahasa bahasa kemudian itu pun ya dipakai sebagai bahasa pengajian judul pamflet dan seterusnya. Ini al-kosos. Maka tadi disampaikan oleh Umar bahasanya menjadi al-qasas ya dilarang. Tidak dilarang, namun diingatkan untuk tidak ucap. Yang kemudian yang kedua adalah wajib selektif. Tidak semua cerita. Yang penting menarik. Menarik anak-anak muda. Cerita anime, cerita ini, cerita nanti menarik anak-anak, nanti cerita Donald Bebek, cerita kemudian Doraemon, macam-macam nanti jadikan bahan pengajian untuk anak-anak misalnya. Ya, maka ini tidak benar, kasus yang melampaui batas. Ya, namun dia harus selektif. Dia harus selektif. Sukukan kisah-kisah yang manfaat, yang inspiratif, yang manfaat ada di Quran, ada di hadis, ada di kisah orang-orang saleh. Fihi gunya, itu sudah mencukupi. Insya Allah Ta'ala ketika maksud kita mengajak pada kebaikan, tidak perlu kemudian cerita film, cerita kemudian apalagi ceritanya orang kafir, ceritanya orang kafir. Kemudian yang ketiga yang patut diwaspadai dari al-qasas itu adalah dari dia ya'rif qadra nafsihi, tahu diri. Kalau levelnya itu level al-wa'ad, level du'ad, sehingga dia tidak membahas materi yang bukan kemudian materinya, bukan materinya. Maka kalau ini nanti membinasakan. Ali bin Abi Thalib pernah menjumpai di satu masjid ada al-qasas yang dia bahas Al-Quran, bahas Al-Quran, bahas tafsir. Padahal dia statusnya al-qasas, bukan alim mufassir. Dia bukan alim mufassir, dia statusnya al-qasas, bahas tafsir ayat. Maka setelah selesai didekati oleh Ali kemudian ditanya, apakah engkau mengutai nasikh yang mansukh dalam Al-Quran? Kemudian sang pencerama tersebut mengatakan, lah saya tidak tahu. Maka Ali kemudian mengatakan, halakta wa ahlakta. Halakta wa ahlakta. Engkau binasa dan membuat banyak orang binasa. Engkau menjumuskan, engkau terjumus dan menjumuskan banyak orang dalam hal yang tidak benar. Karena itu bukan materimu. Buktinya engkau belum pernah belajar nasikh wa mansukh. Maka nampaknya Ali tidak melarang al-qasas itu jadi al-qasas, namun dia tidaknya tahu diri. Dan dia tahu diri di mana posisinya. Maka ketika dia bukan mufassir, ya jangan mengambil posisi mufassir. Jika dia bukan kemudian ahli usul fikih, ya tidak perlu kemudian kemudian bahas usul fikih, mengkaji kitab usul fikih. Namun cerita, namun materinya bukan usul fikih, materinya materi ceramah. Jadi tidak kemudian tidak sebagaimana isi buku yang dibahas, namun jadikan malah jadi ceramah ringan. Cuma cuma kitab usul fikih atau yang lainnya cuma jadi penghias. Terus materinya apa? Materinya ceramah umum. Materinya ceramah umum. Ini tidak benar. Maka sejak kemudian di zaman salaf itu sudah ada yang namanya al-qasas, tidak dilarang oleh Umar, dilarang untuk beraktivitas oleh Umar dan yang lain, namun dipesan hal-hal di atas. Ya, yang boleh jadi di tempat kita al-qasas ini juga mendapatkan sebutan ustaz. Maka yang alim itu disebut ustaz, ya. Al-qasas juga panggilannya ustaz itu di tempat kita. Maka kalau berdasarkan hal tersebut, maka ustaz itu ada dua macam, ya. Ada ustaz yang kemudian statusnya al-qasas. Yang tema yang cocok untuk dimintakan pada beliau tema-tema ringan-ringan, ya. Itu tema ringan-ringan, menarik untuk remaja, menarik untuk orang tua dan seterusnya. Tema ringan-ringan, ya, bukan tema-tema mendalam yang bersifat kajian. Ya, namun yang sifatnya siraman rohani. Ini, pengajian itu ada dua macam. Ini, ada pengajian siraman rohani dan ada pengajian yang statusnya kajian. Ya, kalau kemudian seorang ustadz yang dia adalah alim, ya dia bisa siraman rohani, layak ngomong di bab siraman rohani, ya layak ngomong di bab ilmu juga atau kajian juga layak. Namun jika dia adalah al-qasas, ustadz yang statusnya al-qasas, maka ruang lingkupnya itu siraman rohani saja. Selamat rohani saja. Kalau dia masuk yang lainnya nanti memalukan. Ini itu memamerkan kebodohan. Nanti kemudian memamerkan kebodohan. Selamat rohani saja. Selamat rohani. Nah itu materinya. Materinya dalam materi selamat rohani. Ya nanti kemudian boleh jadi ustadz yang statusnya al-qasas ini wu'ad atau du'ad. Nah, ini boleh jadi ya, bahasa Arabnya tidak bagus-bagus banget, ya. Bisa bahasa Arab namun ya cuma kaifahan luka atau dan teman-temannya. Nah, kalau kemudian kemudian lancar baca kitab gundul, boleh jadi tidak sampai derajat demikian. Yang menurut sebagian meminjam istilah sebagian orang, ustadz itu ada ashabus simal dan ashabul yamin. Meminjam istilah sebagian orang, ada yang buku pegangannya itu bukanya dari kanan. Ada yang buku pegangannya itu bukanya dari kiri. Ya, kalau ustadz itu ashabus simal, yaitu posisinya adalah posisi al-qasas, ya, posisi buat materinya apa? Siraman rohani. Ya, materinya siraman rohani. Ya. Kalau dia kemudian ya ustadz yang statusnya al-qasas ini, apakah dia harus berhenti kemudian dari ngajar dan pengajian kemudian menekuni bahasa Arab? Tidak harus. Tapi ya'rif qadra nafsihi. Ya'rif qadra nafsihi. Tidak harus kemudian dia berhenti total dari ngajarnya, namun dia disadari. Ya, namun menyadari dirinya, posisinya di mana. Kalau dia mau naik kelas, naik level, ya, dari ashabus simal jadi ashabul yamin, nah, buka kitabnya dari kanan, buka bukunya dari kanan, ya maka tentu ada tahapan belajar yang harus dilewati, yang tentu lebih detail, lebih kemudian jelima dan seterusnya. Tapi kalau yang penting dia, kalau dia adalah statusnya adalah materi pemegang materi siraman rohani, ya di situ saja gerakannya, jangan melampaui kadarnya. Ya, jangan dia melampaui kadarnya. Dan dia indikasi dia melampaui kadarnya ketika dia buka kemudian sesi tanya jawab. Ketika dia buka sesi tanya jawab ini sudah melampaui kadarnya. Pemateri seman wahani cuma disampaikan, dah selesai tutup. Nih, habis itu ngobrol sama panitia, ngeteh-ngeteh atau enggak yang lainnya. Tidak perlu kemudian buka sesi lebih lanjut. Nah, kemudian walil Baihaqi dan diatkan oleh Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu mafuan sabda Nabi. Nabi mengatakan, "Laulam tudnibu lakhiftu 'alaikum." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, aku mengkhawatirkan akan menimpa kalian sesuatu yang lebih mengerikan dari hal itu dosa, yaitu wujud. Lihatkan oleh Baihaqi dalam kitabnya Su'abul Iman. Penjelasannya di antara hikmah Allah Jalla wa'ala adalah menjadikan orang itu berbuat dosa. Maka muslim atau mu'min terjumus dalam dosa. Dan dalam hal itu terdapat hikmah. Karena seorang mukmin setiap kali dia terjumus dalam dosa, dia menyadari kalau dia adalah orang yang penuh dengan dosa. Akhirnya dia tawadu. Akhirnya dia punya khauf, rasa takut pada Allah Subhanahu wa Taala. Dan dosa jika dia menjadi sebab taubat dan rasa takut pada Allah Jalla wa Ala, maka yang tawattab alaiha, maka dampaknya adalah maslahat bagi muslim dan mukmin. Kama anna ta'ata, sebagaimana ketaatan, idza kanat sababan, jika itu menjadi sebab litarafu wa takabbur, merasa lebih tinggi dan sombong, maka dampak darinya adalah dharurun, bencana yang itu kembali kepada pelakunya. Maka terjumus dalam sebagian dosa adalah sababun sebab untuk datangnya sebagian maslahat bagi manusia. Karena manusia jika dia berdosa, dia ingat dosanya, ingat tobat pada Allah Jalla wa'ala. Ya, dia adalah zat yang menerima tobat dari hamba-hambanya. Adapun pelaku dosa yang tidak bertobat, maka dosa itu adalah dharurun mahdud, murni bahaya untuk dirinya. Maka dalam hadis itu terdapat dalil bahasanya terjumus dalam dosa pada sebagian kaum muslimin, ya tatab alaihi, itu berdampak maslahat. Tata masal yang tergambar dengan bentuk al-ingkisar, merendah, bertobat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Maka wa'ikanat, meskipun dosa ini adalah teranggap bahaya pada dirinya, akan tapi semata-mata tadakuriha, mengingat dosa kemudian merasa takut pada Allah Jalla wa'ala, maka itu satu hal yang datangkan maslahat untuk orangnya. Nabi mengatakan, aku khawatir akan menimpa kalian ujub. Karena ujub dengan diri sendiri, bangga dengan diri sendiri itu membinasakan diri. Maka pelaku dosa yang bertobat lebih baik daripada orang yang taat namun kagum dengan amalnya. Oleh karena itu, tatkala iblis merasa besar dengan dirinya, halat alihil la'natu, maka dia tertimpa la'nat. Halat masalah asalnya bertempat, maka bertempat pada dirinya la'natu la'nat. Terjemah bebasnya, tertimpa la'nat menimpanya, dan dia pun diusir dari kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Nantat kala Adam itu tawadu, mengakui dosanya, bertobat pada Allah, maka Allah tinggikan, yaitu dengan diangkat jadi Nabi. Adam itu lebih mulia setelah dia berbuat maksiat daripada sebelum dia berbuat maksiat. Masalah dan jadilah maksiatnya Adam alaihissalam itu satu hal yang maslahat baginya, karena dia tawadu wa khawfa, dan dia takut kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya, namun sebelum kita akhiri, saya ingin tambahkan keterangan tentang putus asa. Tadi kita bahas tentang al-qunut. Kata Ibnu Mas'ud, dua hal yang membinasakan, salah satunya adalah adalah al-qunut. Ya, maka qunut dengan tok dengan tak beda maknanya. Ya, selisihnya cuma sedikit. Kalau pakai tok putus asa, kalau pakai tak bisa artinya doa qunut, bisa artinya sungguh-sungguh taat dan seterusnya. Maka berkenaan dengan qunut, maka ada istilah yang mirip dengan qunut, ada al-ya'su. Apa beda al-ya'su dengan al-qunut? mayoritas ulama mengatakan semana. Mayoritas ulama mengatakan semana. Sebagian mengatakan al-ya'su dengan qunut itu ada bedanya. Yang mengatakan ada bedanya itu pun di sini ada dua penjelasan, ada dua. Yang pertama mengatakan qunut itu adalah al-ya'su yang sempurna. At-tamul ya'si ya'si wa asyadduhu. Ya'as yang paling sempurna. Ya, penjelasan yang kedua mengatakan bahasanya al-ya'su itu adalah kondisi hati. Sedangkan kunut itu adalah nampak dari bekas atau jejak kondisi hati tadi pada lahiriah badan. Kemudian yang mirip dengan al-ya'su, apa beda al-ya'su dengan khaibah? Ada ya'su, ada khaibah. Khaubah, khaubah mandasaha. Maka apa beda khaibah dengan al-ya'su? Al-khaibatu la takunu ila ba'da amalin. Tidaklah disebut khaibah kecuali setelah memasang harapan. Sudah punya harapan, kemudian harapannya tidak terwujud, itu namanya khaibah. Li'annaha imtina'u naili ma'amala. Karena khaibah itu adalah tercegahnya untuk mendapatkan apa yang diangankan. Dan sedangkan al-ya'su lebih luas, boleh jadi didahului angan dan harapan, dan boleh jadi tidak. Kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.